Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna at-ta'wila faqihna fid-din. Waj'alna ya rabbana min ahli al-Qur'an. واخسرنا يوم القيامة مع زمرتهم ومع حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu pecinta Al-Quran, perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Qur'an. Dan semoga kelak Allah menggiring kita di padang mahsyar bersama ahli Qur'an. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ayat ke-63. Kul man yunajjikum min dhulmatil barri wal bahri tad'unahu wa tadarru'a. Tad'unahu tadarru'an wa khufyatan la'in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Kulillahu yunajjikum minha min kulli karbin thumma antum tushrikun. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum wa min aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq. Kullastu 'alaykum biwakil. Likulli nabain mustaqarr wa sawfa ta'lamun. Katakan wahai Muhammad, kul man yunajjikum min dhulmatil barri wal bahri. Ada bencana, musibah yang Allah turunkan di daratan, dan ada musibah yang diturunkan oleh Allah di lautan. Seorang hamba refleks spontan. Di saat diuji Allah dengan bencana, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat di tengah laut ada ombak, angin besar, gelombang ombak yang hampir menghancurkan kapal-kapal mereka, dalam keadaan panik, spontan mereka menyeru Allah, Allah, Allah. Menyeru Tuhan. Kalau orang beriman, orang muslim menyeru Allah, Allah, Allah. Biarpun dia tidak pernah sholat, biarpun dia tidak pernah melakukan ibadah, akan tapi spontan mereka seperti itu. Di darat pun demikian, di saat mendapatkan sakit yang Menurut dokter sakit itu berat sekali. Atau dia merasakan sakit yang sangat lihat. Begitu mudahnya dia mengadu kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Kul katakanlah, man yunajjikum min dhulumatil barri. Kegelapan daratan dan kegelapan lautan. Bencana musibah. Siapa yang bisa membebaskan kalian dari itu semuanya? Tad'unahu tadarru'a wa khufyatan. Saat engkau mengadu kepada Allah dengan khusyuk benar-benar. Tadarru' dengan penuh pengharapan. Khufyatan khusyuk. Dengan rasa takut kepada Allah. Sehingga dia menyerunya dalam keadaan dengan hatinya. Di saat sendiri, sendiri. Tidak ada orang. Kalau ada orang berdoa mungkin ada. Biar dianggap kalau dia itu adalah mengadunya kepada Allah. Allah. Tapi kalau orang dalam keadaan sakit dan sendiri, sepi, dia akan mengadu Allah. Allah. Istighfarnya banyak. Mungkin ada di antara kita mendapatkan musibah seperti itu. Lihat, baik ada orang atau tidak ada orang. Sendiri atau rame-rame. Begitu mudahnya dia mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man yunajjikum, siapa yang menyelamatkan kalian dari bencana-bencana itu semuanya? Alin anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kemudian orang-orang seperti itu. Orang-orang yang di saat mendapatkan musibah, mereka ngadu kepada Allah. Bahkan berjanji di dalam hatinya. Kalau seandainya nanti benar-benar disembuhkan, aku akan benar-benar terima kasih kepada Allah. Kayaknya sudah tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Kesalahan yang dilakukan kayak tidak mau diulangi lagi. Kapok, kapok, kapok saya sudah. Ya Allah, sembuhkan saya. Setelah ini saya tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah. Kami akan berterima kasih benar kalau diselamatkan. Wah, janji-janji begitu dalam hatinya. Bahkan dalam ungkapannya berbunyi, ya Allah, kalau sembuhkan saya tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah, kapok itu. Tapi giliran sembuh, dia lupa. Dia masuk lagi dalam wilayah kemaksiatan tersebutnya. Siapa yang membebaskan kalian daripada bencana-bencana itu, musibah-musibah yang kau rasakan selama ini? Jawabnya adalah Allah. Kul Allah. Yang menyelamatkan kalian adalah Allah. Hempasan ombak yang dahsyat itu menjadikan kamu masih selamat juga Allah. Di daratan yang kau rasakan sakit, yang hampir saja mungkin menurut orang kau mati. Oh, menurut orang mati, kamu sudah selesai ceritamu. Tapi ternyata lihat, Allah menyelamatkanmu. Bahkan di saat itu pun kau mengadu kepada Allah. Allah, Allah istighfarnya banyak, nyebut nama Allah dan seterusnya. Allah lah yang membebaskan kalian dari itu semua. Kul Allahu yunajjikum. Kulillahu yunajjikum minha. Allah yang menyelamatkan kalian dari itu semua. Wa min kulli karbin. Dan dari segala petaka Allah yang membebaskan kalian. Akan tapi, tsumma antum tusyrikun. Cuman pada akhirnya, kalau memang orang jatahnya seperti itu, lihat ngadunya itu ngadu-ngadu karena kepentingannya saja. Setelah itu dia, kenapa? Tusyrikun, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibn Athaillah As-Sakandari dalam satu hikmahnya itu mengingatkan kita, hendaknya di dalam kita memohon kepada Allah itu harus kita sadari kalau itu karena kita menjalankan permintaan Allah. Kita mematuhi kemauan Allah, perintah Allah. Ud'uni, Allah memerintahkan kita. Kita membiasakan dalam memohon kepada Allah ini, permohonannya ahli iman yang sesungguhnya adalah yang sudah pangkatnya pangkat istimewa adalah dia tidak memohon kecuali karena memang itu adalah perintah Allah. Jadi di saat memohon, hendaknya engkau memohon kepada Allah karena engkau itu adalah memenuhi perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Sehingga permohonanmu itu akan abadi. Tapi akan menjadi masalah jika engkau berdoa itu karena memenuhi permintaanmu sendiri. Ini beda. Kalau engkau berdoa karena ingin memenuhi keinginanmu sendiri, kau dahulukan kau memenuhi keinginanmu sendiri, lihat, pada akhirnya engkau lupa di saat diberi oleh Allah, lupa berdoa. Akan tapi jika kita berdoa, kita sadari, doaku ini aku panjatkan karena Allah memerintahkan kepadaku, ud'uni, mintalah kepadaku, baik ya Allah aku penuhi, sekarang aku berdoa. Dan buah daripada doa, memang Allah akan mengabul, astajib lakum. Makanya doanya orang yang menyadari kalau dia itu memenuhi permintaan Allah, lihat tahajud, ibadah, di saat berhasil tetap dia dengan ibadahnya tidak pernah putus. Tapi kalau beribadah dia memohon kepada Allah hanya karena kepentingannya tadi, seperti ini orang yang ada di tengah laut tadi, atau orang yang di dalam bencana itu, hanya kepentingannya agar dia terbebaskan dari penyakitnya, setelah sembuh selesai, mudah dia ingkar dengan apa yang sudah dijanjikannya, mudah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka membangun kesadaran kita di saat memohon kepada Allah, membangun kedekatan dengan Allah, merasa kita selalu perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Sehingga tidak akan menjadi orang yang menyekutukan Allah setelah itu, setelah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah engkau karena engkau diperintahkan oleh Allah, dan di saat seorang hamba mengadu kepada Allah, Allah senang. Di saat engkau mengadu memohon kepada Allah senang, dan yakini bahasanya di saat engkau memohon adalah karena kita menjalankan perintah Allah, ud'uni. Bahkan setiap malam Allah mencari aina. Mana orang-orang? Hal min mustaghfirin, mana minta ampun kepadaku? Fa'afirullah, akan aku ampuni. Hal min talibi hajatin, siapa yang minta aku kabulkan hajatnya? Allah meminta kita mencari. Baik ya Allah, aku penuhi panggilanmu saat ini, aku mengadu kepadamu. Maka berdoalah kepada Allah pertama karena engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini istimewa doanya orang semacam ini, pangkatnya tinggi, doa karena dia memenuhi panggilan Allah. Baik, setelah itu ada istajib lakum, Allah akan kabul buat kita. Cuman kalau kita kan tidak, kita menghadap kepada Allah karena kita banyak keinginan di dalam diri kita dulu, setelah itu ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat sudah berhasil lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkat kelupaan ini bermacam-macam, ada tingkat lupa tidak sampai maksiat, ya lupa saja berkurang doanya, tapi ada tingkat lupa seperti disebutkan ini, lupa menyekutukan Allah. Wah, di saat mendapatkan musibah, rombongan Fir'aun itu di saat mendapatkan musibah itu, wah, dia minta ampun, di saat dibereskan, di saat ada bencana, misalnya setiap tempat ada darah, ada kodok, ada ini, minta, nyesel, di saat mau mati nyesel, tapi di saat diberi kesembuhan kebaikan mereka lupa. Dan ada sampai hari ini pun orang seperti itu, sampai hari ini pun ada orang di saat mendapatkan musibah benar-benar ngadu kepada Allah, dan di saat lupa bukan sekedar dia lupa, akan tapi justru malah melanggar Allah dengan kesehatan yang Allah berikan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Qul wal qadiru ala ayyab'atha alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjilikum. Katakan wahai Muhammad, Allah Maha Kuasa untuk mengirim kepadamu siksa. Maka ada awas, jangan sampai engkau ingkar akas janji-janjimu untuk patuh kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, jangan engkau melanggar Allah. Bagi Allah mudah untuk mengirim kepada kalian siksa-siksa, baik siksa yang dari langit, pada umat terdahulu siksa diturunkan dari langit, gunung diangkat, dijatuhkan, Abraha diturunkan, Toiron dikurunkan, batu-batu dari neraka, burung-burung yang membawa, ada aneh dari bumi, diguncang bumi, lalu ditelan bumi, macam-macam musibah. Allah mampu untuk melakukan itu semua. Allah yang mampu membalik bumi untuk kaum Lot, Allah pun juga mampu untuk membalik bumi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Artinya bisa terjadi pada kaum Lot, bisa terjadi pada kita. Maka jauhi pekerjaan-pekerjaan mereka, karena takut Allah kirimkan musibah seperti Allah kirimkan kepada mereka. Dan semua musibah yang Allah turunkan kepada umat terdahulu, Allah bisa menurunkan kepada umat saat ini. Wal qadiru, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk menurunkan bencana. Lihat. Begitu mudahnya Allah kalau ingin menghancurkan satu tempat, digempa, digoyang dengan gempa, hancur semuanya. Air laut dinaikkan, lihat, hancur semuanya. Lihat, itu Allah Subhanahu wa taala. Au yalbisakum syai'an. Nah, ini yang lebih seram lagi, lihat. Jika kalian terus punya budaya tidak rindu kepada Allah, hanya kepada Allah di saat engkau memerlukan saja, ngadu kepada Allah, sehingga tidak biasa ikatannya dengan Allah. Orang mukmin sejati adalah dia yang selalu berjalan dengan Allah. menghadirkan Allah di hatinya, berzikir dalam keadaan berdiri, bangun, duduk dan seterusnya dengan Allah. Dan jika engkau seperti itu, aman dalam perjalananmu, akan aman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedekatan kepada Allah yang sesungguhnya itu akan menjadikan seorang hamba mau tidak mau dia akan baik dengan hamba Allah, karena dia kenal Allah yang sesungguhnya. Tapi lihat, jika orang jauh dengan Allah, lihat, kalau Anda berdagang, Anda jual beli itu, kalau dengan Allah, apa yang terjadi saat itu? Jika engkau berdagang malam hari, yang kau betul mengadu kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau berikan kepada aku rizki yang halal, ya Allah, penuh berkah, ya Allah. Ini permintaan dari Allah. Dalam segala hal mintalah kepada Allah, jangan ragu. Minta di tengah malam, melakukan tahajud, melakukan sholat, memohon kepada Allah untuk kerjaan yang akan dikerjakan esok hari. Dan sadari, kalau engkau memohon di malam hari itu karena engkau memenuhi panggilan Allah, ud'uni. Setelah itu apa? Kau hadapkan kepada Allah hajat-hajatmu, maka Allah akan mengkabul setelah itu. Maka kemudian di pagi harinya, engkau menjalani tugas bekerja dengan benar, apa yang terjadi? Kau tidak akan berbohong. Engkau tidak akan berbohong. Kemudian penuh kasih. Karena selalu ingat Allah tidak akan melanggar. Buah dari itu semuanya apa? Keindahan. Sekarang di pasar ada kebohongan. Orang marah dibohongi. Kalau sudah dibohongi, membohongi lagi. Akan terjadi permusuhan. Kalau sudah begitu, tidak ada keindahan. Biarpun katanya duit banyak, tapi musuhan sama istri, musuhan sama ponakan, musuhan sama saudara. Apa keindahan yang didapatkan oleh orang yang hatinya porak-poranda bermusuhan? Dan hukuman yang paling menyeramkan adalah hukuman permusuhan. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat. Kalau engkau masih seperti itu, lihat. Setengah-setengah engkau dengan Allah. Allah Maha Kuasa ya untuk menurunkan. Kalau engkau melanggar Allah, bermaksiat kepada Allah, lihat, maksiat itu akan membawa kemaksiatan. Dosa itu akan menarik dosa yang lainnya. Dan termasuk hukuman yang mengerikan dari Allah ini, aw yalbisakum syi'an fayudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din. Sehingga Allah akan menjadikan kalian ini, lihat, akan menjadi orang yang berkelompok-kelompok dan bermusuhan. Grup-grup. Permusuhan. Al-Baghdha, kalau Nabi mengisyaratkan, dabba alaikum da'al umami min qablikum aw kama qala Rasul, akan merayap penyakit kepada kalian, penyakit umat terdahulu. Al-hasad wal baghdha, yaitu dengki. Nah, ini dengki. Kalau dengki itu karena dia lupa kepada Allah, tahu lupa bahasanya memberi adalah Allah. Wal baghdha, dan kebencian. Kebencian. Wahyal halikatu, maka itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak katakan kalau itu memangkas rambut, walakin akan tapi tahliku dina, memangkas agama. Kebencian, lihat, permusuhan. Dan bagaimana orang bisa bermusuhan, lihat? Karena sudah hatinya tidak benar. Dan itu adalah musibah paling besar. Tidak enak itu kalau orang bermusuhan. Akan tapi kalau orang hidup dengan keindahan cinta, dan itu musibah. Jadi kalau ternyata dalam sebuah keluarga itu terjadi permusuhan, itu sebenarnya musibah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab musuh, ginilah. Kalau ada orang diuji dengan koreng di kulit, itu gatalnya di kulit saja. Atau ada api datang, kalau nyentuh kulit kita baru panas. Tapi kalau sudah permusuhan, kebencian, itu lihat. Orang yang masih jauh di sana hati sudah panas. Oke, itu sebetulnya musibah yang paling berat adalah jika Allah menurunkan kepada umat ini adalah permusuhan. Dan sebab permusuhan itu yang kita buat. Dosa-dosa. Kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hidup kita pun lepas dari Allah. Tidak berdagang kecuali bohong sama seseorang, tidak punya perilaku tingkah laku kecuali menyakiti orang lain. Maka menjadikan sebab kebencian, permusuhan. Maka di sini musibah Allah turunkan kepada hamba tersebut menjadi bermusuhan. Sehingga setiap orang ingin menimpakan musibah kepada yang lainnya. Undur. Kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat ini ada ayat yang terbaca yaitu Al-Quran. Ada ayat-ayat yang bertebaran di semesta ini. Bagaimana Allah menjadikan semua ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mau melihat semesta dengan apapun. Jadi kalau kita melihat gunung menjulang tinggi, ahli iman akan sampai itu ayat Allah. Bahkan jika Allah menciptakan sesuatu yang unik, maka orang ahli iman akan sadar sungguh maha besar Allah, maha kuasa Allah. Bahkan di saat melihat orang sakit pun lihat mengingatkan dia kepada Allah. Inilah orang yang bisa membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat faham dengan hatinya, dan hanya orang yang dipilih oleh Allah yang yafqahun, yang bisa faham dengan ayat-ayat Allah. Termasuk ini yang Allah berikan ke dalam rumahmu dari kekayaanmu, itu tanda kebesaran Allah yang hendaknya menjadikan bahanmu, bahan dirimu untuk bersyukur. Istrimu, anakmu, lihat, itu adalah tanda kebesaran Allah. Allah memberikan kepadamu kasih sayang sehingga dirimu tidak pernah capek berjuang untuk istri dan anak-anakmu. Ini tanda kebesaran Allah. Sehingga bagaimana seorang hamba yang menyadari itu tanda kebesaran Allah, mudah untuk mensyukurinya. Dia tidak akan menyia-nyiakan begitu saja harta yang Allah berikan kepadanya. Harta yang Allah berikan kepadanya, dia syukur, dia ingat, ini adalah tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepadaku. Sehingga apapun yang ada pada dirinya direnungi, ini tanda kebesaran Allah. Dia bisa merenung saat melihat, kok bisa melihatnya? Ada orang tidak bisa melihat. Dia mensyukuri karena dia bisa melihat. Yang tidak melihat pun masih bisa bersyukur. Aku bisa melihat, tidak bisa melihat, tapi aku masih bisa mendengar. Sehingga apapun yang Allah berikan kepadanya, ini menjadikan dia semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allahum yafqahun, memang bagi siapapun yang selalu merenungi firman-firman Allah yang tertulis, ayat-ayat Allah yang tertulis, firman-firman Allah, atau melanglang di semesta ini sambil tafakur, ngerenung, maka ketahuilah itu akan menjadikan tambah iman, dia tambah kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya tadi, yang mendapatkan bencana adalah orang yang tidak pernah menyadari itu semuanya. Sehingga hartanya pun bukan untuk menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Dia semakin kaya, tapi bersama kayanya dia, dia semakin tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jabatannya semakin tinggi, bukan semakin kenal kepada Allah, justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa semua apa yang Allah berikan kepada kita, hei hamba yang diberi oleh Allah kekayaan, hei hamba yang diberi oleh Allah jabatan, ketahuilah bahwa di saat Allah memberikan kepadamu kelebihan itu, sebetulnya karena itu kasih sayang Allah kepadamu, untuk engkau gunakan itu semua di dalam mencari Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang Allah berikan kepadamu, kalau engkau sadari, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu bekal untuk menuju kepada Allah. Pangkat yang Allah berikan kepadamu karena Allah telah membekali kepadamu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kepadamu pasangan itu, sebetulnya dia bukan hanya urusan engkau bersenang-senangan dia dengan dia, akan tapi sebetulnya Allah telah menyiapkan kepadamu sarana untuk menuju kepada Allah dengan mudah. Sehingga seorang suami yang memberikan nafkah kepada istri, pahalanya besar. Tapi kalau seorang laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan yang haram baginya, neraka. Seorang istri yang mengabdi kepada suami pun ternyata itu adalah lapangan, atau itu adalah juga lapangan, Pak, lapangan pahala. Upaya apa? Kendaraan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, semua yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya adalah itu kasih sayang Allah kalau kita sadar. Kalau allahum yafqahun, yang faham tadi, yang enggak faham, lihat, dia punya hartanya ditumpuk saja. Giliran mati tidak bisa berbuat apa-apa dengan hartanya. Dia diberi jabatan, lengah dia. Tak taunya turun, bahkan kadang baru naik 2 tahun sudah dimasukkan penjara misalnya. Kalau dimasukkan penjara karena membela agama seperti ulama-ulama terdahulu, ya tenang-tenang saja. Tapi ini jabatan sudah selesai, dia tidak punya kebaikan. Maka ini fahamilah ayat-ayat Allah seperti itu. Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepadamu. Di saat kita memahami makna ini, yafqahun, jika engkau faham, selamatlah kalian semuanya. Apapun yang Allah berikan kepadamu, hendaknya itu semuanya engkau jadikan kendaraan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun anakmu bukan sekedar engkau berbangga dengan anakmu. Jadikanlah anakmu itu sebab engkau naik pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apapun yang Allah berikan kepadamu. Permasalahannya adalah kita tidak yafqahun dati, tidak paham tentang apa tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberi kekayaan. Mohon bersyukurlah jika Allah memudahkan Anda untuk berbuat baik. Kalau ingin berbuat baik itu saat ini. Kalau ingin berbuat baik saat ini, saat nyawamu masih ada di kandung badanmu. Ada orang berbuat baik nanti. Apakah berbuat baik dengan jabatannya nanti sajalah. Jabatan pertama saya harus spekulasi. Yang penting bisa bertahan, saya siapkan dulu. Nanti baru kalau naik kedua kali, saya bisa berperan aktif dalam dakwah. Tak tahunya apa? Mati, belum apa-apa. Iya kalau naik lagi. Jadi saat ini, pandang istrimu dengan demikian. Aku punya istri, akan aku didik dengan benar, aku cari beri nafkah yang halal dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah ini lapangan pahala untukku. Dinikmati itu semuanya. Yang punya kekayaan, berbuatlah baik hari ini. Ini selalu kami ingatkan, yang diberi oleh Allah apapun termasuk kekayaan jabatan, lakukan saat ini. Dan jangan engkau membebani anak-anakmu dengan hartamu. Harta yang kau kumpulkan itu, hei orang yang diberi oleh Allah kekayaan, sebetulnya Allah sayang dan cinta kepadamu. Allah berikan kepadamu harta, sayang kepadamu Allah untuk kau gunakan kebaikan. Maka gunakan untuk kebaikan saat ini, jangan nanti. Ada orang tua membebani anak itu begini, nak, kalau abah mati nanti tolong nak bangun masjid nak ya. Saya sudah pesan nanti nak, saya sudah pesan tanahnya ada 4 tempat. Kalau abah mati bangun pondok di sana ya. Nunggu abah mati. Itu membebani anak, anak berat. Giliran bapaknya meninggal dunia, biarpun duitnya banyak, anggap saja duit bapaknya 1 triliun, saya enggak tahu 1 triliun berapa nolnya. Pokoknya 1 triliun, anggap saja duitnya 100 miliar. Bapaknya meninggalkan uang 100 miliar. Pesan bapaknya itu, tolong nak buatkan saya masjid 10 saja. 10 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Tanahnya sudah disiapkan sama bapaknya. Giliran bapaknya mati, lihat. 10 miliar harus dikeluarkan oleh sang anak. Dibanding 100 miliar memang jauh. Tapi ketahuilah berat. Anak jadi berat. Aduh, keluar 100 miliar. Jadi kalau anda wasiat itu membebani kepada sang anak. Kalau anda ingin berbuat baik, waktu hidup. Gak ada yang menghalangi. Kadang orang bebani nak, kalau abah mati tolong sumbang ke sana ya. Giliran bapaknya meninggal dunia, belum tentu disumbang kan. Kadang ini sebuah kisah beberapa waktu yang lalu, semoga Allah berikan hidayah. Seorang tua yang sudah memberikan tanahnya untuk sebuah perjuangan, tak tahunya apa, sudah diberikan, rupanya apa, oleh sang anak berusaha untuk ditarik kembali. Bayangkan, yang sudah diberikan saja ada anak jahat ditarik kembali. Kemudian setelah itu apa? Padahal sudah jelas diberikan dan sebagainya. Sudah diberikan dan suratnya jelas dan sebagainya. Sampai akhirnya betullah tempat tersebut bisa dijual akhirnya. Berhasil dijual atau bagaimana kisahnya akhirnya betul diambil alih oleh orang lain. Kebetulan di situ ada kuburan bapaknya. Ada kuburan bapaknya tersebut. Setelah dibongkar, bapaknya masih utuh. Sudah berapa bulan. Ini ada kisah baru-baru ini. Dan kita sampai tempat tersebut sempat kami datangi. Karena tempat tersebut mau dijual. Daripada dijual, kami sampaikan kepada anak-anaknya. Daripada dijual, sudahlah saya akan kasih ganti. Hibah sedekah buat dirimu. Uang. Tapi wakafnya dilanjutkan. Gak mau milih neraka dia. Ini sebuah contoh. Artinya memang beban bagi sang anak kadang seperti itu. Kalau anak ke anak. Kalau kita itu berbuat baik, tidak tuntas. Dan orang itu sudah tuntas. Padahal itu sudah tuntas saja masih ditarik-tarik. Apalagi sebagian orang itu banyak wasiat kepada anak. Wasiat-wasiat harta lagi. Berat. Wasiat harta. Akhirnya anak setelah bapaknya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia, mikir. Ngomong sama Tuhan, wah besar banget masjidnya. Sudah kurangnya aja, jangan 1 miliar masjidnya. 500 saja mending jadi. Nah, berkurang. Maka anda sebagai orang cerdas, jika anda punya kebaikan, punya harta, jika ingin berbuat baik saat ini, di saat nyawamu masih ada di kandung badanmu bebas, jangan bebani anakmu untuk mengeluarkan setelah engkau mati. Kemudian lihat, setelah kita berbuat hari ini, maka ketika kita petik nanti langsung, waktu kita meninggal dunia sudah ditunggu oleh amal kita. Ini yang punya harta, yang punya jabatan juga demikian. Itu tanda kebesaran Allah, Allah berikan kepadamu. Allah yang menjadikan orang memilihmu, Allah yang menjadikan engkau punya posisi tempat yang tinggi sehingga kau mudah melihat siapapun, mengarahkan siapapun, gunakan untuk kebaikan. Kalau tidak, sengsaralah dirimu. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang tidak menggunakan karunia Allah itu untuk kebaikan. Dikasih harta untuk bermaksiat, harta ditimbun tidak untuk maksiat saja, rugi kok. Anggap saja orang kaya raya, enggak pernah jahat dia, cuma duitnya dikumpulin kok, mati dia tidak punya amal baik, dia tidak berbuat dosa, apalagi yang berbuat dosa dengan hartanya dan pangkatnya. Sama yang punya ilmu, itu juga tanda kebesaran Allah. Kamu dari tidak apa-apa kok jadi faham, itu tanda kebesaran Allah. La'allahum yafqahun, itu hendaknya kau faham, ilmumu itu karunia dari Allah, syukuri, ajarkan, karena rindu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kau tukar dengan uang, bukan kau tukar dengan pangkat, ilmu, dan penuh dengan kesabaran, karena yang berilmu, khususnya ilmu agama, itu adalah engkau menjadi pewarisnya Nabi SAW. Al-ulama warathatul anbiya, maka gunakan ilmumu untuk kebaikan, untuk mengajari orang-orang lain. Nah, kadang-kadang tidak punya semangat, punya ilmu, belajar bertahun-tahun, maka ini adalah sekaligus motivasi kepada para penuntut-penuntut ilmu yang sudah bertahun-tahun mondok sampai pulang di rumahnya pengangguran. Jangan seperti itu. Anda tidak mensyukuri nikmat Allah. Bila Anda bisa tinggal di pondok 10 tahun itu adalah nikmat besar. Artinya Anda telah dititipkan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang baik. Namanya pondok pesantren misalnya, atau Anda sempat belajar, itu juga nikmat dari Allah, syukuri. Gunakan ilmu itu untuk mengabdi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan keburu lupa. Seperti kalau harta kan hilang atau kita mati, kalau ilmu lupa, kalau sudah lupa nggak ada artinya lagi ilmu itu. Untuk dirimu tidak manfaat, untuk orang lain tidak manfaat. Lupa, pikun, mati, habislah semuanya. Jadi ingat, semua anak-anakmu juga ini perlu merenung betul. Ya la'allahum yafqahun, benar ini harus. Anakmu lihat, kalau engkau salah mendidik anakmu, apa yang terjadi setelah engkau meninggal? Jangan menganggap urusanku pisah, urusanku terpisah dengan anakku. Enggak bisa. Kalau anakmu memang tidak pernah kau didik dengan benar, maka engkau akan mendapatkan balasan dari Allah. Semua dosa yang dilakukan anak akan ditumpangkan kepadamu. Berbeda jika dirimu telah berusaha mendidik anak dengan benar, karena engkau meyakini itu adalah karunia dari Allah sekaligus amanat. Engkau faham betul, engkau didik, engkau terbebas. Biarpun seandainya anak tersebut kok masih tidak benar, maka ketahuilah engkau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah, وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. Kaummu itu banyak berbohong, mendustakan Al-Quran. Yang mendustakan Al-Quran, pada Quran itu datang dengan membawa kebenaran. Mendustakan secara sesungguhnya, aku mengandungkan Al-Quran. كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ. Hei Muhammad, umatmu itu, kaummu itulah mendustakan Al-Quran. Tidak mendustakan Nabi, mendustakan Al-Quran. Kalau Nabi, mereka tidak bisa mendustakan Nabi, karena Nabi selama ini dikenal mereka sangat jujur. Tidak bisa mendustakan Nabi. Jadi mendustakan Al-Quran. Jadi secara pribadi mereka percaya Nabi karena Nabi sangat jujur. Tapi yang jadi masalah yaitu tadi, mendustakan Al-Quran. Padahal Quran datang dengan kebenaran. Dalam makna lain adalah, lihat, orang ngaku beriman, pengikut Nabi, akan tapi ternyata dengan hukum yang dibawa oleh para ulama yang diambil dari Al-Quran, dia ragu-ragu, lebih percaya kepada hukum selain daripada Al-Quran. Petunjuk pun lebih senang dari petunjuk selain ulama. Ini bukan problem besar. Jadi kalau kita lebih percaya kepada selain orang yang mengerti Al-Quran, ini tidak beda dengan kita yang mendustakan Al-Quran. Jadi harus kita yakin betul bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dibawa oleh Rasulullah, dan kita harus mempercayainya, meyakininya, dan semua yang ada dalam Al-Quran adalah benar. Akan tapi untuk faham Al-Quran tidak diserahkan kepada semua manusia. Ada memang ayat-ayat yang gampang setiap orang bisa faham, tapi ada ayat-ayat yang perlu pemahamannya adalah dengan perangkat-perangkat ilmu yang lainnya. Maka di sanalah para ahli tafsir, para ahli fikih, para ahli ulama yang menggali, mengkaji dari Al-Quran. Nah, kadang tidak mau dengan mereka. Makanya kalau orang membaca Al-Quran enggak pakai ilmu membaca, memahami Al-Quran enggak pakai ilmunya, dia sama menjadikan sebab orang mendustakan Al-Quran. Kita membaca tafsir misalnya, tidak akan kita langsung baca Al-Quran nafsi dengan dia. Oh tidak. Kita harus mengintip Imam Tabari, kita mengintip Ibnu Katsir, kita mengintip Syekh Syarawi, bagaimana apa yang beliau katakan. Jangan sampai di saat kita mengatakan tafsir dari otak kita, oh enggak. Itu sudah kita gabungkan dari perkataan ulama-ulama. Sebab kalau kita menafsir Al-Quran dengan otak sendiri, sementara kita bukan ahlinya, akan menjadikan orang pada mendustakan Al-Quran. Karena apa? Salah-salah omongan kita nanti. Orang pada lari dari Al-Quran. Dan sekarang sudah mulai gerakan-gerakan orang menafsiri Al-Quran semaunya sendiri, tidak dengan berdasarkan dengan pemahaman-pemahaman para ulama terdahulu, sehingga terjadi perselisihan yang banyak, permusuhan lain. Sehingga orang menjadi tidak percaya dengan Al-Quran. Sehingga kita menjadikan orang mendustakan Al-Quran. Berarti peran ulama juga berat di situ, besar. Di sini disebutkan pada zaman Nabi, mereka itu mendustakan Al-Quran. Mendustakan apa yang engkau bawa, tidak mendustakan Nabi Muhammad. Mendustakan Al-Quran. Ini. Kul katakan, lastu alaikum biwakil. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau kau mendustakan Al-Quran, urusanmu nanti dengan Allah akan dapatkan hukuman. Lastu alaikum biwakil. Adapun aku bukanlah wakil atas kalian. Aku tuh tidak punya kekuatan untuk mengurusimu dengan diriku sendiri. Maksudnya gini, aku tidak bisa merubahmu menjadi dapat hidayah dan sebagainya. Aku tidak bisa merubahmu untuk menjadi begini-begitu. Enggak bisa. Itu dari Allah. Kamu begitu dari Allah. Kau dipilih oleh Allah menjadi orang sengsara. Ada yang dipilih oleh Allah menjadi orang bahagia. Dipilih oleh Allah menjadi orang kaya. Dipilih Allah menjadi orang melarat. Nabi enggak bisa membuat mereka kaya, melarat. Enggak ada, enggak bisa. Bahkan Nabi pun tidak bisa menjadikan orang mendapatkan hidayah. Yang berdiri hanya Allah. Tapi Nabi menjadi sebab perantara mendapatkan hidayah. Nah, seperti itu. Lastu alaikum biwakil. Kalau engkau masih mengingkari, ya itu urusanmu dengan Allah. Aku enggak punya kemampuan. Kalau memang aku bisa berbuat, kan langsung tak suruh dapat hidayah begitu. Tapi semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sadarilah, dirimu itu termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah atau tidak. Sadari termasuk yang hadir saat ini. Di saat kita mendengar firman Allah kita sejuk. Di saat mendengar hadis Nabi kita sejuk. Di saat mendengar perkataan ulama sejuk. Itu bukan karena ustadznya yang hebat membuat dirimu sejuk. Akan tapi ketahuilah, karena engkau telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika di majelis seperti ini Anda menemukan kesejukan di saat mendengar petuah-petuah para ulama yang kami sampaikan, karena hati Anda yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab biarpun yang menyampaikan itu Nabi, Rasulullah, kalau hatinya tidak dipilih, maka jadilah Abu Jahal. Maka bersyukurlah Anda semua bisa menghadiri majelis ini karena Allah memilih Anda. Yang mendengar suara ini karena Allah memilih. Tidak bisa kita pun tidak mampu mendatangkan Anda semacam ini. Sehebat apapun, promo yang kita buat kayak apapun enggak bisa. Lalu orang pada datang mendengar enggak bisa. Tapi kalau ada orang datang seperti ini yang jumlah besar seperti ini, bagaimana bisa datang? Ini Allah yang memilih Anda, bukan saya, bukan hebatnya tim dan sebagainya. Bahkan di saat orang mendapatkan hidayah sekalipun, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita perlu selalu meyakini bahasanya, yang mengurusi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tugas kita hanya berusaha sebaik-baiknya menyebarkan informasi sana kemari. Setelah kita menyebarkan informasi, lalu orang itu mendengar, apakah semua yang dengar informasi ada pengajian di sini lalu datang? Tidak. Tapi kenapa kok beda? Anda datang, dia kok tidak? Apakah karena dia sibuk? Tidak semua sibuk kok. Dia nganggur hari ini, nongkrong kok di depan pintu rumahnya kok. Ongkang-ongkang ada. Tapi kenapa Anda bisa datang? Nah inilah. Bukan karena promonya tadi. Bukan Allah yang memilih. Maka bersyukurlah jika Anda dipilih. Sama jika ada orang kaya, kaya. Satu berderma, satu tidak. Sama-sama dengar pengajian. Sama-sama dengar pengajian. Sama-sama orang kaya. Anggap saya tabungannya 1 miliar semuanya. Sama-sama itu. Ada yang satu diam saja tidak bergerak untuk berinfak berderma. Ada tiga orang deh. Yang satu berderma 50% dari hartanya. Yang satu 2,5%. Macam-macam kan? Karena Allah memilih memberinya beda-beda. Maka bergembiralah jika Anda telah dipilih oleh Allah untuk menghadiri tempat yang mulia semacam ini. Dan siapapun dari tim, ustadz atau siapapun, sehebat apapun ceramahmu, tidak akan bisa mengundang satu orang sekalipun. Tidak bisa, biarpun katanya ceramahnya hebat, bagus, memukau, menjadikan orang terpesona. Enggak, yang menjadikan terpesona adalah Allah menggugah hatinya sehingga hamba itu mau datang. Dan sungguh kita menemukan orang kalau pengajian itu masya Allah dengar omongannya saja setengah faham, sambil ngantuk lagi. Tapi jamaahnya banyak dan insaf semuanya, sambil ngantuk kadang-kadang ditinggal tidur. Allah, Allah, no, no, no. Tapi lihat Allah karena tulusnya dia dan tulusnya yang hadir, Allah sambungkan ilmunya. Ini Allah yang berikan hidayah, maka gak boleh sombong, ustaz pun gak boleh sombong. Kalau sudah jamaahnya besar, lalu langsung, wah ini siapa dulu? Nabi aja mengatakan, lastu alaihim biwakil kok, lastu alaikum biwakil kok. Nabi aja tidak pernah mengatakan, wah ini urusanku semuanya ini. Siapa dulu saya kok? Wah gak ada begitu. Begitu sebaliknya, di saat ada orang yang gak mau ikut denganmu, ya jangan terlalu banyak berduka, mintalah kepada Allah saja, ya Allah jadikan di esok hari dia dapat hidayah. Itu saja. Jangan menjadikan, wah, lalu porak-poranda kita. Tidak. Tapi tetap prihatin dan tanda cintamu kepada umat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likullin naba'in mustaqarrun wa saufa ta'lamun. Dan semua yang Allah beritakan itu akan ada waktunya. Semua yang diberitakan itu ada waktunya. Tentang surga ada waktunya nanti datang. Pahala yang dijanjikan akan ada waktunya. Dan kabar gembira yang dijanjikan atas usahamu ada waktunya. Dan dijanjikan kalau kau datang mendatangi tempat ini, Allah akan berikan rahmat kepadamu. Dijanjikan, disabdakan oleh Nabi berita. Allah akan berikan kemampuan. Ada waktunya. Rahmat Allah berikan padamu. Ada waktunya semuanya. Tunggu. Dan termasuk dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba, nanti ada pada waktunya datang. Saufa ta'lamun. Kau akan melihat. Melihat hukuman yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan Allah akan, engkau akan melihat pahala yang Allah janjikan dan akan kau dapat. Dan semuanya ada hitungannya dan ada waktunya. Ada hitungannya, ada waktunya. Ada apa yang Allah janjikan kepada hamba dari kebaikan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Dan itu yang paling luar biasa, paling dahsyat. Tapi ada juga diberi mukaddimah kebaikan diberikan oleh Allah di dunia. Maka baiklah kepada Allah sesuai dengan janji Allah. Kalau engkau baik kepada Allah, maka Allah akan baik kepadamu. Dan ingat, semua ada waktunya dan akan datang. Maka yakinlah kepada Allah. Anda menuhi panggilan Allah. Disuruh belajar, Anda belajar. Disuruh ibadah, Anda ibadah. Disuruh baca Al-Quran, Anda baca Al-Quran. Disuruh berzikir, Anda berzikir. Allah sudah berjanji akan diberikan kepadamu segala kebaikan. Tinggal tunggu waktunya. Saufa ta'lamun, engkau semua akan melihatnya nanti. Jika tidak melihat di dunia, kita akan melihat nanti di akhirat. Semoga kita bisa melihat kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya-jawab. Namun seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya hamba Allah dari Jawa Timur. Mau bertanya, Buya, jika suami istri soleh-soleha masuk surga, apakah surganya sama atau beda surganya, Buya? Pastikan amalan suami atau istri pasti berbeda. Terima kasih. Masya Allah, sayang suami, sayang istri deh. Mikir tidak, itu sehidup semati. Mikir kalau masuk surga nanti sama suami itu tidak. Suamiku soleh banget, tapi saya kurang so. Gara-gara sadar itu loh dia akan nyusul nanti. Enggak soleh, enggak sadar-sadar. Suamiku soleh, tapi saya tidak solehah. Wah ini. Kalau Anda tidak solehah, suami tidak ridho, enggak bisa ketemu. Tapi lihat, kalau masalah amalannya adalah amalan yang berbeda, yang tidak menjadikan sebab perpisahan, contohnya, Suaminya masya Allah ibadahnya hebat banget, tapi istrinya kurang. Tapi tidak melanggar Allah. Istrinya tahajudnya masya Allah berpuluh-puluh rakaat. Suaminya itu masalah kadang iya, kadang tahajud. Kadang iya, kadang tahajud. Pun demikian yang lainnya. Bagaimana? Bisa ketemu nanti. Bisa ketemu. Sebutkan bahwasanya nanti ada Jannatu Adnin, ada surga Adennya. Yadkhulunaha, akan masuk ke surga siapa? Suami istri nanti. Suami istri, keturunannya ada. Termasuk anak-anaknya, bukan saja. Walladzina amanu dan mereka yang beriman, wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Mereka yang beriman. Kemudian anak-anaknya juga punya iman. Makanya kalau punya anak itu jangan sampai jauh dari iman. Kalau kita punya kakek moyang itu misalnya orang soleh, pangkatnya tinggi, ulama gede, pangkatnya sangat tinggi, lah kita sebagai keturunannya yang penting jaga iman, jangan sampai keluar dari iman. Kuncinya iman. Kalau masih ada keimanan itu nanti masih bisa ketemu. Al-haqna bihim. Oh, digandeng dia. Bersama-sama, bareng kita. Kalau sudah, suami istri pun juga demikian. Anak-anak cucu akan dibawa oleh Allah semuanya ke dalam surga bareng-bareng. Jadi itu namanya sehidup semati, ya baguslah sampai itu. Rabbana adkhilhum, sampai dikatakan. Rabbana ya Allah, adkhilhum, masukkan mereka ya Allah. Jannati adrin, di surga. Dengan siapa? Jannati adrin. Di dalamnya siapa? Suami, istri, masuk semuanya. Jadi jangan ragu insya Allah, kuncinya satu. Jangan Anda punya amalan yang menjadikan sebab Anda tidak di surga. Kalau masalah surga pangkatnya beda, Anda akan disusulkan. Misalnya, na'udzubillah, ada seorang suami baik, istrinya dolim. Gara-gara dengar ini, biarin saya dolim, yang penting suamiku biar masuk surga. Kan kalau suami didolimi kan masuk surga nanti. Kan saya dibawa, woy enak aja, masuk neraka kau. Ini salah faham, kan bermasalah nanti. Jata'ad adin allati wa'adtahum, surga Aden yang kau janjikan ya Allah. Untuk siapa? Termasuk tadi orang-orang yang soleh. Dari orang suami, istri, dan anak keturunan. Jadi, keasalkan orang pasangan tidak melakukan sesuatu yang menjadikan sebab tertolak dari surga, maka kalau surganya sama-sama masuk surga, bisa dikumpulkan itu. Tapi kalau ternyata melakukan sesuatu yang menjadikan dia hengkang dari surga, ya enggak bisa ketemu dong. Na'udzubillah. Maka dari itu lihat, mungkin amalmu tidak sebaik suamimu, wahai ibu yang solehah. Tapi jangan engkau punya perilaku yang menjadikan dirimu jauh daripada sang daripada surga. Apalagi menyekutukan Allah. Enggak ada iman, tapi kunci iman. Diimanin dengan keimanan. Termasuk anak keturunan, iman. Selagi ada keimanan, akan digabungkan oleh Allah. Disambungkan nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penghormatan. Penghormatan bagi yang pangkatnya tinggi, suami pangkatnya tinggi, surganya tinggi. Ya, istrinya tuh solehah deh, tidak pernah ganggu deh. Tapi amalnya kurang banyak. Ya, enggak mengganggu, mendukung, tapi enggak seberapa deh. Tapi enggak ganggu. Tapi kalau ganggu ini, na'udzubillah. Nah, setelah itu surganya pangkatnya bawah. Allah akan susulkan. Ini adalah penghormatan termasuk dari Allah untuk yang pangkatnya tinggi. Gara-gara pangkatmu tinggi, anak dan istrimu akan kau bawa. Termasuk yang di bawah kan sudah masuk surga. Karena punya keluarga yang pangkatnya tinggi, dia akan diangkat juga. Tidak ada masalah. Insya Allah bareng semua di surga nanti. Di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad SAW. Maka yang boleh diwaspadai, jangan sampai ada di antara kita melakukan sesuatu pekerjaan yang menjadikan orang tersebut keluar dari surga. Na'udzubillah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Gina dari Boyolali. Apakah benar Buya, air mata yang jatuh ke bulu mata akan menjadi saksi dan menjadi pembela sehingga tidak akan masuk nerakanya Allah? Bolehkah jika saya menangis takut kepada Allah, lalu air mata saya diusapkan ke telapak kaki saya supaya tidak sama sekali menginjak atau masuk ke dalam api neraka? Saya takut, Buya. Air mata menetes di rak bulu mata. Jadi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Disebutkan, Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis, kullu ainin bakat min khasyatillah, kullu ainin bakat yaumal qiyamati illa ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini bakal nangis nanti di akhirat, kecuali mata yang pernah nangis karena takut kepada Allah, dan mata yang menjaga di dalam jihad di jalan Allah. Maka ini mata tidak akan menangis di akhirat, tidak akan merasakan api neraka. Kalau ada seorang hamba itu, jika matamu tidak akan masuk neraka, itu bukan matanya tok yang masuk surga. Iya, sak badan-badannya, matanya tok masuk surga nanti. Artinya itu tanda tobat yang sesungguhnya. Kalau orang menyesali dosanya sampai menangis, maka mata itu tidak akan diseksa oleh Allah. Ya, seorang-orangnya tidak diseksa karena dia tobat. Dan itu nangisnya nangis beneran, nangis karena takut. Nanti akan buat tangis diusapi badannya biar, bukan itu. Jadi tangis karena penyesalan atas dosa yang pernah dilakukan, itulah yang menghapus dosanya, sehingga dia pun tidak akan diseksa oleh Allah. Bukan matanya saja, enggak usah diusap kakinya, enggak usah. Menangis karena takut kepada Allah, itu ditandai adalah di saat Anda bisa menangis, di saat Anda sendiri mengadu kesalahan Anda kepada Allah, ya Allah ampuni dosa, sampai mengucurkan air mata, ketahuilah itu adalah tanda tobat sejati, maka Allah akan ampuni, sehingga orang itu tidak akan diseksa oleh Allah. Bukan matanya saja yang tidak diseksa, tapi sekujur tubuhnya pun juga tidak diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata menangis karena tobat, karena takut kepada Allah, bukan tangisan bohong. Kalau orang nangis biasa aja, nangis bohongan, saya bikin air mata sebanyak-banyaknya, akhirnya pergi dokter-dokter, resep apa bisa memperbanyak air mata, gitu nah. Tidak dibenarkan. Jadi maksudnya nangis karena takut kepada dosa, maka itulah yang menjadikan sebab tidak diseksa oleh Allah. Bukan matanya saja, tapi semua badannya juga tidak diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalam. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya mertua tiri? Hukum mertua tiri. Hukum apanya? Mertua. Mertua tiri itu, ada anak tiri, ada mertua tiri. Mertua tiri itu begini, kamu punya suami, atau kamu punya istri, istrimu itu punya bapak. Berarti bapaknya dia adalah mertuamu. Kemudian bapak mertuamu itu punya istri, yang istrinya itu bukan ibu istrimu, maka itu mertua tiri. Sama anak tiri gitu pertanyaannya. Anak tiri itu adalah misalnya Anda seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dan anak perempuan itu sudah punya anak 20, maka 20 itu anak tiri Anda. Sebab kadang di Indonesia itu anak tiri itu anak seayah dibilang anak tiri. Misalnya Anda seorang anak punya bapak, bapak Anda menikah dengan seorang perempuan lalu punya anak, itu dibilang anak tiri, wong anak bapaknya itu anak seayah, saudara seayah, bukan saudara tiri. Kadang salah memahami saudara tiri. Cuman hukum apa yang dimaksud? Hukumnya adalah mertua tiri. Mertua tirimu, ya mertua tirimu. Mungkin hukum masalah nikah tidak boleh, ya boleh. Kalau mertua tirimu dilihat, ada masalah mahram. Mahram karena pernikahan tidak menjalar ke mertua tiri. Jadi mahram karena pernikahan, yang menjadi mahram bagimu adalah mertuamu yang beneran, menantumu yang beneran, anak tiri dan bapak tiri atau ibu tiri. Anak tiri, bapak tiri, ibu tiri. Misalnya Anda punya ibu. Ibu Anda menikah dengan seorang laki-laki, maka dia adalah bapak tiri. Anda mahram dengan Anda. Kalau tadi pertanyaan kliennya begini, bagaimana hukumnya mertua tiri? Anggap saja Anda seorang laki-laki punya istri, istri Anda punya bapak. Ya. Bapak Anda punya, bapak tadi punya istri. Bulat nih. Jadi, paham ya? Jadi istrinya sang mertua tadi namanya mertuati tiri. Anda sebagai menantu tiri dengan dia gara-gara pernikahan tidak menjadi mahram. Kalau sebelum pernikahan memang bukan mahram, ya tetap bukan mahram. Bahkan kalau bapak mertuamu meninggal, nikahi juga boleh. Kalau memang bukan mahram. Tapi kalau sebelum engkau menikah dengan anak itu, engkau sudah mahram, ya mahram. Jadi pernikahan tidak menjadikan mertua tiri menjadi mahram, akan tapi jika mahramnya itu adalah memang sebelumnya, misalnya bapak mertuamu itu menikahi bibimu, berarti itu mertua tiri yang mahram. Mahramnya bukan karena pernikahan, berarti bibimu mahramnya karena ada bibimu, kan bibimu perempuan. Kemudian pamanmu nikah dengan bibimu, gimana hukumnya bibimu? Bibimu adalah mahram bagimu bukan karena pernikahannya. Tapi kalau mertuamu itu nikah dengan perempuan lain, enggak ada hubungannya. Tapi itu mahram dengan anak, dengan istrimu, iya. Kalau seandainya laki-laki. Jadi tetap enggak ada hubungan apa-apa. Jadi mertua tiri tidak ada hubungan apa-apa, berduaan haram, berduaan adalah haram. Tidak diperkenankan salaman, kelihatan rambutnya juga tidak diperkenankan. Jadi pernikahannya itu tidak menjadikan mertua tiri menjadi mahram. Akan tapi kalaupun ada, mahramnya bukan karena pernikahan. Jadi tidak bisa, enggak ada. Tidak diperkenankan Anda khulwah dengannya, ya. Tidak diperkenankan berduaan dengannya. Ini adalah mertua. Cuman kadang faktor kedekatan enggak enak. Gimana yang ngerawat saya mulai kecil ibu tiri saya? Ya, enggak sempat nyusui lagi. Kalau sempat nyusui dari ibu susuan. Kalau sempat nyusui ibu susuan. Seperti itu. Baik, kalau memang seperti itu, baik, ya saling mengerti saja hukum. Hukum selesai. Dan kemudian engkau pun akan dengan istrimu pergi jauh, selesai. Rumah sendiri dan sebagainya. Kalau berhadapan rumah serumah, ya enggak ada masalah. Tetap saja menjaga. Menjaga menutup aurat sang ibu mertuamu. Ibu mertua tirimu menutup aurat dan engkau menjaga. Tidak boleh khulwah. Sebetulnya tidak susah urusan agama itu. Asalkan orang mau menjalankannya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya jangan pendek-pendek banget ya. Pendek tapi tambah bingung, panjang nah ceritanya. Pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Hasna dari Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, jika seseorang punya hutang sholat 1 tahun, apakah boleh melakukan sholat sunnah atau tidak? Saya pernah mendengar orang yang punya hutang kodok sholat haram hukumnya melakukan sholat sunnah. Apakah sunnah di sini mencakup semua sunnah atau ada pengecualian? Jika ada orang punya hutang sholat wajib, dilihat. Jika dia punya hutang sholat wajib karena bandel, disuruh gak mau, nah, maka dia wajib mengkodok sholat dan tidak diperkenankan melakukan sholat sunnah. Itu pendapat yang dikukuhkan. Jadi kalau dia meninggalkan sholatnya karena menantang Allah, karena bandel, tidak mau sholat dengan sengaja, maka dia wajib mengkodok sholat, tidak diperkenankan melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Akan tapi jika seseorang meninggalkan sholat karena uzur. Uzur macam-macam, sakit, termasuk sebagian ulama mengatakan kebodohan di masa mudanya. Karena banyak bergaul dari orang yang sangat awam, bahkan mungkin agamanya masih setengah-setengah. Berarti dia bukan karena nentang Allah, karena enggak ngerti cara sholat yang gampang dan sebagainya. Akhirnya banyak meninggalkan sholat, berarti ada uzur saat itu. Maka bagi yang meninggalkan sholat wajib karena uzur, karena ada sebab tadi, maka bayar utangnya, kodoknya boleh suka-suka. Dan dia pun melakukan sholat sunnah juga masih boleh. Karena saat itu dia tidak wajib membayar kontan, karena waktu melanggar pun bukan karena menantang Allah. Tapi karena kebodohannya, karena ada uzur, maka dia boleh melakukan sholat fardu plus sunat. Tapi ingat, utangnya tetap harus dibayar. Sampai kapan? Sampai kebayar semuanya 1 tahun. Jadi seperti itu. Kemudian, membayar hutang zuhur tidak harus di waktu zuhur. Membayar utang zuhur bisa dibayar waktu maghrib atau sebaliknya. haid atau sebaliknya. Dan sebaiknya adalah sesuai dengan urutannya, agar mudah ngitungnya. Itu saja, semoga Allah menjauhkan kita dari meninggalkan sholat. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Yang kami muliakan di Yahya, ada pertanyaan. Kami mendengar bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, kemudian dia melakukan wirid, baca Quran, dan diakhiri dengan sholat dua rakaat, maka mendapatkan pahala umroh. Kami yang kami tanyakan, pertama, waktunya kapan? Sedangkan ada, kita mendengar bahwa tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Kemudian sholatnya sholat apa? Apa sholat sunnah mutlak? Dan ada pendapat sholat sunnah suruh. Nah, ini perlu mohon penjelasan, Buya. Yang kedua. Satu cukup. Banyak yang lainnya. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil nunggu. Disebutkan bahwasanya dalam hadis Nabi, man sholat subha fi jama'atin au maqal au kagamal rasul, man sholat subha fi jama'atin thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullaha, kemudian dia duduk di tempat tersebut menyebut nama Allah, termasuk di antara nyebut nama Allah adalah majlis zikir, majlis ilmu dan sebagainya, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, thumma yusalli raka'ataini, kemudian sholat dua raka'at, kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Baik, memang ada di sana hukum bahwasanya tidak boleh kita melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, gak masuk ini. Kita tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh. Setelah kita melakukan sholat subuh, tidak boleh kita melakukan sholat sunnah mutlak. Ada dua sholat sunnah yang tidak boleh. Selebihnya boleh dilakukan setelah subuh. Yang tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah setelah subuh adalah sholat sunnah mutlak yang enggak pakai nama, usholi sunnatan rakaataini, sama sholat sunnah yang sebabnya adalah mutaakhir, yang sebabnya adalah nanti, seperti umroh, niat dulu apa? Sholat dulu baru umroh, maka enggak boleh sholat sunnah umroh setelah sholat subuh. Tapi kalau melakukan sholat setelah sholat subuh, sholat yang sebabnya mendahului, contohnya utang sholat, boleh. Atau sholat qobliyah subuh yang Anda ketinggalan, masuk masjid sudah sholat jamaah masjidnya, maka Anda setelah sholat jamaah, Anda melakukan sholat qobliyah subuh, tidak haram di situ. Enggak ada perbedaan dalam hal ini, para ulama. Nah, kemudian ini ada berita dari Nabi, kalau engkau melakukan sholat subuh, Anda tidak sholat setelah itu, tapi Anda duduk berzikir sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah terbit matahari, engkau melakukan sholat dua rakaat, maka engkau mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Lalu dua rakaat ini apa? Kebanyakan para ulama, itu namanya sholat duha. Jadi setelah terbitnya matahari, Anda tunda sejenak sampai matahari meninggi setinggi tombak. Kalau kita gambarkan, kita melihat matahari di ufuk timur itu, matahari sudah meninggalkan landasannya, kemudian antara matahari sudah meninggalkan bumi, dan di bawahnya bisa diisi matahari lagi, maka itulah waktu melakukan sholat duha. Minimal dua rakaat, itulah sholat awabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah, minimal dua rakaat. Jadi mulai terbit matahari meninggi sedikit tadi, sudah sah melakukan sholat duha, yang juga itu yang dimaksud hadis ini menurut kebanyakan ulama. Sampai kapan sholat duha? Sampai matahari sebelum lurus di atas kepala kita. Itu masalah, itu masih waktu duha. Itu pendapat yang pertama dan itu dikukuhkan. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan, sholat itu namanya sholat isyrok. Dan itu tidak bertentangan dengan larangan sholat setelah sholat subuh tadi. Karena setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan sekarang matahari terbit. Jadi sebagian kecil ulama mengatakan ini sholat isyrok. Di saat terbit matahari, disunahkan kita melakukan sholat. Dan ini bukan sholat duha. Anda boleh pilih mana saja. Jadi waktu Anda melihat matahari terbit, maka Anda melakukan sholat dua rakaat, namanya ini sholat isyrok. Sholat terbitnya matahari, biarpun ini pendapat lemah, ternyata ini banyak diamalkan sebagian orang, dan ini tidak bertentangan dengan larangan sholat tadi. Sebab terbit, sebab dalam hadis Nabi Sun, kelihatannya sangat jelas. Thumma hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, thumma langsung bergegas. Yusalli rakaataini, melakukan sholat dua rakaat. Jadi ulama yang melakukan sholat isyrok bukan sebagai sholat duha, ada termasuk ada benar, dianggap sah karena ini pendapat ulama. Tapi ingat, kebanyakan para ulama mengatakan sholat itu adalah sholat duha. Tinggal Anda pilih yang mana, tidak perlu mencaci maki, tidak perlu mengolok. Kalau Anda menganggap itu sholat isyrok, hebat, pahala Anda dua nanti. Setelah isyrok, kemudian Anda tunggu sejenak, melakukan sholat duha. Tapi kalau Anda menunggu, tidak melakukan sholat isyrok, karena Anda tidak meyakini itu, dan ini ulama kita semuanya, bukan ulama lain. Bukan ulama dari mana, enggak. Ulama kita ini. Kalau Anda tidak meyakini sholat isyrok, Anda jangan lakukan sholat isyrok, tunggu sejenak, Anda sholat duha. Itulah yang menjadikan Anda mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Saya dijemah ibu-ibu. Assalamualaikum Boya, mau tanya. Assalamualaikum. Apa hukumnya penyuka sesama jenis dan solusinya untuk masalah komunikasi? Enggak, penyuka sesama jenis gitu, Bu. Komunikasi. Penyuka sama penyuka. Oh, masyaallah. Penyuka sesama jenis dan solusinya untuk masalah seperti itu gimana? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang suka sama jenis itu diuji oleh Allah. Orang suka sama jenis adalah dosa, haram, suka maksudnya suka syahwat. Kalau orang saling mencintai dihimbau oleh Nabi. Tapi kalau sudah laki-laki dengan laki-laki bangkit syahwat, perempuan dengan perempuan bangkit syahwat adalah kehinaan. Kalau luti, liwat, kalau perempuan sihak, itu adalah dosa besar. Melakukan hubungan, apalagi dosa besar. Mencintainya mengarah kepada syahwat harus dihindari. Maka kalau ada perempuan sedang sama perempuan, dia itu lihat, berduaan dengan perempuan hukumnya jadi haram. Dengan laki-laki haram, takut dinodai laki-laki, dengan perempuan haram karena dia takut menodai perempuan lain. Jadi itu adalah kehinaan. Dan bagi siapapun yang diuji seperti ini, yang bisa menyelamatkan hanya rasa takut kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan tidak bisa, dia tidak kenal Allah. Sebetulnya, di saat dia bangkit syahwat dengan perempuan, dia bisa kok menghindari. Seperti halnya, sebagai seorang laki-laki Anda, bangkit syahwat dengan seorang perempuan, kan bisa menghindari. Laki-laki bisa menghindari zina, Anda seorang perempuan bisa menghindari. Anda syahwat dengan laki-laki, Anda bisa menghindari zina dengan dia kok. Maka sebetulnya dia pun perempuan bisa menghindari dengan sama-sama perempuan. Kan begitu mestinya, kok idahnya gak ada beda. Rasa takut kepada Allah. Kalau ada seorang perempuan bisa menghindar dari zina karena takut kepada Allah, dia ada syahwat. Maka dia pun bisa menghindar dengan syahwat dengan perempuan karena rasa takut kepada Allah. Yang menjadi masalah dari tidak takut kepada Allah, kehinaan. Dan kemudian dibangun rasa takut kepada Allah, nanti perlahan demi perlahan akan hilang rasa itu. Yang menjadi masalah adalah rasa itu dipupuk. Dengan dituruti dan menurutinya itu memupuknya. Sehingga mulai dari rasa sahabat bangkit dituruti. Mulai dari menikmati di saat berpegangan tangan sampai urusan syahwat diselesaikan, kenangannya semakin indah dengan yang haram, sehingga semakin jadi susah untuk dihilangkan. Sehingga nanti dengan laki-laki tidak semangat. Dengan laki-laki tidak semangat, kenapa? Dia sudah menikmati dengan perempuan, seorang perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah. Laki-laki dengan laki-laki, kehinaan, dosa besar. Sampai disebutkan Nabi, kalau engkau menemukan orang melakukan perbuatan kaum Lut itu, bunuh saja yang melakukan dan dilakukan. Artinya begitu besar hukumannya di hadapan Allah. Jangan dianggap main-main. Rasa takut kepada Allah itu yang menjadikan dia itu bisa menjauhinya. Jangan main-main urusan dosa ini dengan Allah. Ya, semakin dia menuruti, semakin tidak tertarik dengan yang semestinya bisa jadi halal. Dituruti seorang laki-laki terus dengan laki-laki. Apalagi akhir-akhir ini adalah dipropaganda, body diseru tentang LGBT dan sebagainya. Itu musibah kehancuran. Dan kalau Anda sayang dengan orang, harus betul-betul ditegakkan hukuman. Anggap saja, kalau sebelum dia punya iman yang kuat, asalkan ini dihindari, dijauhkan. Kalau sampai ketahuan dihukum, dia akan menghindar perlahan-perlahan. Normal nanti. Justru di saat mau direkomendasi, mau direstui, itu merusak mereka. Semakin menikmati itu semuanya. Itu program jahat itu. Na'udzubillah, kalau ada kiai mendukung, kiai paling jahat dia. Ada ustadz mendukung, ustadz paling jahat itu, LGBT itu. LGBT itu malah tidak punya kasih sayang dengan mereka. Dia bisa diselesaikan kok. Sama kasusnya seorang laki-laki dengan istrinya. Ada seorang laki-laki dengan istrinya tidak bersemangat. Dengan istrinya itu sudah enggak begitu semangat hubungan suami istri. Ternyata apa permasalahannya? Karena dia lebih mengumbar dengan yang haram. Dia memilih perempuan yang bermacam-macam yang tidak ditemukan di istrinya. Sehingga dia ketemu istrinya hanya kepaksa berhubungan suami istri. Hanya Masya Allah, dari sebulan sekali, dua bulan sekali. Terus urusannya yang dengan saya dengan perempuan lain. Oh kan? Semakin dia menuruti dengan yang haram, yang halal menjadi tertutup. Sama itu kasusnya. Jadi yang bisa menyelesaikan adalah rasa takut kepada Allah. Jangan main-main. Dan jangan mendekati urusan haram sampai tertanam itu nanti. Dan itu menular, itu penyakit. Penyakit itu menular laki-laki dengan laki-laki. Dan sebab penyebarannya semakin mudah, karena apa? Tidak ada orang yang mewaspadai. Karena dianggap itu perempuan sama perempuan, paling gak ngapa-ngapain. Dianggap itu laki dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki dengan laki-laki masuk kamar, siapa yang menduga? Makanya kejahatan ini kalau dibiarkan, masuk cepat menyebar. Busuk, rendah, dan hina. Dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dibiarkan. Makanya, kita ingat, itu bisa terjadi di mana saja. Bukan di tempat, mohon maaf, bukan penjara saja. Katanya penjara terjadi banyak hal yang demikian. Bukan penjara, di tempat manapun yang sudah tidak takut kepada Allah. Termasuk misalnya ada tempat pendidikan agama pun bisa terjadi jika dibiarkan. Karena itu namanya syahwat. Dan nular. Nular, nular. Karena anak kecil yang belum ngerti masa pubertas misalnya. Tato jadi gosa sama teman-teman laki. Seorang anak laki-laki diganggu sama laki-laki. Yang dia sudah punya pengalaman jahat, busuk. Dia menggoda, akhirnya dia punya pengalaman pertama dengan dia akan terbiasa. Karena ini mudah. Kalau dengan perempuan resiko hamil, ketahuan orang, dimarahi dan seterusnya. Mudah dengan cara praktis. Nyebar itu penyakit. Bisa saja lembaga pendidikan agama bisa kena penyebaran penyakit ini. Karena apa? Menganggap ini adalah main-main. Bukan dosa gede. Itu dosa besar. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami himbau kepada semua yang mengurusi anak-anak, dengar petunjuk dari Nabi SAW, jaga tentang aurat, kamar mandi diperhatikan. Sampai kita ingat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun, santri harus pakai celana, lampunya nyala, awas dan sebagainya. Itu mengantisipasi. Karena tidak semua orang ngerti agama, yang masuk pondok sekalipun tidak semua ngerti agama. Ada belajar agama, punya pakaian dari luar dibawa ke pondok mungkin. Bukan karena pondok ada tempat jelek, bukan. Ada yang ada penyakit yang dibawa. Dan takutlah kepada Allah hal-hal semacam itu. Kuncinya saat takut kepada Allah. Jangan ngentengin dosa sekecil apapun. Sampai ada ini, ada fatwa picisan. Katanya kalau perempuan-perempuan itu kayak hukumnya orang masturbasi sama onani. Enggak dosa, dosanya kecil. Astagfirullah. Okay. Ngelihat aurat saja haram, apalagi menyentuh. Apalagi membangkitkan syahwat sampai memuaskan. Dikatakan dosa kecil. Bagaimana ini? Kuncinya adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zaman sekarang harus waspada. Karena akhir-akhir ini tentang LGBT yang disebar ke sana kemari. Ini berusaha untuk mencari anak-anak. Dan dia diajari. Dia dikatakan mungkin kalau dengan perempuan kamu susah. Dengan laki-laki gampang. Gak ada yang curiga. Mamamu pun tidak marah kan. Terus ia menikmati itu semua. Sehingga tiba-tiba punya anak jadi seperti itu. Na'udzubillah. Dan hati kecil mereka ingin normal. Ada seorang perempuan, dia diuji oleh Allah dengan seperti itu. Dia nangis di sini. Belajarnya dengan orang yang salah. Akhirnya apa? Psikolog atau salah. Belajarnya dengan orang yang salah. Ya sudah, kamu coba aja cari laki-laki untuk haji. Sudah belajar zina. Solusinya sudah salah. Jadi untuk menguji dirimu itu normal, enggak bisa. Untungnya kok enggak bisa. Kalau bisa kan zina beneran. Bukan begitu. Dijauhkan rasa takut. Dijauhkan dari kemungkaran. Dibangun rasa takut kepada Allah. kemudian didekatkan kepada seorang laki-laki, rasa tanggung jawab, kemudian perlahan-perlahan bisa kembali normal nanti. Insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan-kehinaan syahwat seperti itu. Yang sudah kepleset, semoga segera kembali kepada Allah. Diberi bimbingan, petunjuk jalan yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Buya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa, Ahad depan, bukan Ahad besok, Ahad depan majlis maulid di sini, mohon diberi sampaikan kepada yang lainnya, dan datangnya tentu lebih pagi, agar bisa mendapatkan tempat yang bisa biasa Anda dudukin. Jadi, Ahad ini, Ahad berikutnya, maulid akbar di sini. Dan juga bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, tetap kita buka, tapi itu tadi, jika Anda ingin membantu dalam bentuk apapun, hendaknya konfirmasi. Dan kami tidak mengirim orang untuk keliling minta bantuan ke sana kemari, karena itu akan membuka ketidakbaikan bagi yang lainnya. Yang ingin bantu datang saja. Kemudian malam cinta Rasul, kalau malam akal maulid Nabi, pagi, Ahad pagi, tanggal 7 Rabiul Awal, 26 November. Kemudian malam cinta Rasul, Ahad malam Senin, 12 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau 31 Desember di alun-alun Kesaksian Kota Cirebon. Kajian Sabtu malam Ahad, di Masjid Mustaqim, Majelis Azbajah Muslimah Kuningan, sore ini pukul 15.30, Masjid Azbajah Muslimah Cirebon, sore ini juga, sore ini, sama jamnya, di Syiarul Islam. Jadi ada di Islamic Center, ada di Syiarul Islam. Mohon semuanya bisa menghadiri, khususnya kaum muslimah. Baik, kemudian ada pengumuman lain. Ada perlu satir kurang 13 roll untuk memisah antara putra-putra dengan putri. Kemudian permadani kurang, kipas kurang, terpal kurang, dispenser kurang, terminal listrik kurang. Tolong mendaftarkan jika Anda punya. Dipinjam, kalau rusak diganti, jangan khawatir. Innalillahi raji'un. Ayahanda daripada santri Abbas meninggal, insyaallah mengampuni. Ada yang sakit, semoga beri kesembuhan. Dan semua dari yang sakit dari kita diberi kesembuhan, yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang punya hafalan Quran bisa menjadi guru tahfidz, kita punya, memerlukan guru tahfidz sebanyak-banyaknya. Guru tahfidz. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Tambahkan kecintaan kami kepada Al-Qur'an. Mudahkan kami untuk memahami Al-Quran. Dan mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, apapun yang kuberikan kepada kami, ya Allah, jadikan itu sebab kami semakin dekat kepadamu. Yang kuberi ilmu dari kami, ya Allah, dari yang ada di sini, jadikan ilmu itu sebab mereka semakin dekat kepadamu, ya Allah. Yang kuberi kekayaan, ya Allah, jadikan kekayaan itu mereka semakin dekat kepadamu, ya Allah. Yang kau beri jabatan, jadikan jabatan itu sebab mereka semakin dekat kepadamu, ya Allah. Mudahkan kami menggunakan apapun yang kau berikan kepada kami untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Jangan itu menjadi fitnah sebab kau murka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Kehinaan syahwat, ya Allah. Ya Allah, buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang kau murkai, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka, bimbing mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli iman, anak-anak ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon, kumpulkan kami dengan orang tua kami, dan kumpulkan kami dengan anak-anak kami, kumpulkan kami dengan keluarga kami, kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah.